Selamat pagi, nama saya Andi Budaya, nama Budaya. Tanggal 4 Maret 2018 kita di Pasuruan retret untuk guru sekolah minggu ya. Sebelum kita mulai, mari kita kumpulkan pikiran kita yang berserakan, kumpulkan pada saat ini dan di sini. Mari kita konsentrasikan dan mendengarkan apa yang akan saya presentasikan. Dan izinkan suara lonceng ini membawa kita kembali ke saat ini dan di sini. Anggap saja ini seperti suara Buddha memanggil kita kembali. Dan izinkan suara ini masuk ke dalam hati kita, membuat kita menjadi tenang, damai, dan izinkan seluruh badan kita juga rileks sambil mendengar suara lonceng. Topik hari ini adalah bagaimana menerapkan kesadaran penuh dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin juga bisa kita kombinasikan dengan teknologi ya. Jadi judulnya adalah Everyday Mindfulness and Technology. Teknologi sudah berkembang, saya pikir daripada kita terhanyut dalam teknologi, sebaiknya kita pakai teknologi untuk membantu kita menjadi lebih sadar ya. Dan kenapa Everyday Mindfulness? Karena saya pikir tujuannya Buddha mengajarkan ajarannya, semuanya itu berujung pada pelatihan. Kalau hanya memberikan informasi saja, tidak akan banyak merubah kita ya. Merubah sedikit ya, merubah cara pandang. Dan itu juga memang penting. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pelaksanaan, tampaknya tidak akan bisa melakukan perubahan buat manusia. Saya ingat ada satu percakapan antara Uruwela Kasapa dan Buddha ya. Barangkali Anda pernah dengar ceritanya. Sudah pernah ya? Saya pikir boleh ya mengambil kisah-kisah Buddha, percakapan dengan siapa saja untuk diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu ya. Barangkali itu lebih menarik. Jadi saya ingat ada percakapan antara Uruwela Kasapa dan Buddha. Uruwela Kasapa ini adalah pemuja api. Jadi pemujaan api ini sebetulnya bukan praktik Buddhis, tapi itu praktik Brahmaisme. Bahkan sebelum Siddhartha mencapai pencerahan, praktik itu sudah ada. Jadi tidak benar kalau itu dibilang praktik Buddhis, tapi barangkali diadopsi oleh Buddhis. Kalau bilang begitu masih bolehlah ya, karena banyak tradisi-tradisi yang diadopsi oleh Buddhis ya. Jadi Buddhis original itu sebetulnya tidak ada. Sedangkan Buddha sendiri mengambil tradisi-tradisi petapaan, pernapasan, tradisi macam-macam itu dari tradisi Brahmaisme ya, tradisi yang ada di zaman India kuno. Saat itu saya ingat Siddhartha baru mencapai pencerahan sempurna, lalu dia berjalan bertemu dengan 5 petapa ya, dan memberikan pembabaran Dharma. Setelah itu beliau berjalan terus untuk kembali ke Kapilawastu, ke kampung halamannya ya. Kemudian beliau bertemu dengan beberapa saudara Kasapa ya. Bukan Maha Kasapa ya, itu beda ya. Jadi ada Uruwela Kasapa, ada Gaya Kasapa, sama satu lagi namanya Nadi Kasapa. Lalu 3 bersaudara ini punya murid banyak, dan mereka ini juga terkenal dengan praktisi yang sangat luar biasa. Dan yang paling penting dalam tradisi tiga kasapa bersaudara adalah pemujaan api. Karena dia menganggap api adalah elemen yang paling penting di dunia ini. Buddha melewati di daerah situ, ya, Buddha melihat ada banyak petapa dan pemimpinnya, jadi disapa dan saling berkenalan gitulah ya. Kemudian terjadi banyak perbincangan, diskusi-diskusi ya. Maklum ya kalau pemimpin spiritual ya. Jadi Uruvela Kassapa ini termasuk pemimpin spiritual juga. Dan Buddha ini pemimpin spiritual juga, tapi masih baru ya. Dianggap masih muda. Dan Uruvela Kassapa ini sudah berumur. Barangkali Anda masih ingat kisah tentang gua yang ada ular kobra kali ya, yang besar itu ya. Yang katanya kalau dipatok sama ular itu bisa langsung mati ya. Dan Buddha ngotot mau tidur di gua itu ya. Gua tempat pemujaan itu ya. Ya ceritanya sedikit lebih panjang. Dan Buddha selamat dari patokan ular itu ya. Ceritanya beberapa variasi ya. Variasi Mahayana itu katanya guanya terbakar ya. Kalau variasi Theravada katanya ularnya melingkar atau gimana ya, memberi hormat kepada Buddha ya, karena kekuatan cinta kasih dari Buddha ya. Jadi katanya kekuatan cinta kasih, metta atau karuna bisa dirasakan oleh makhluk-makhluk lain ya. Kalau kita sebagai manusia tidak bisa merasakannya, kesian ya. Makhluk apa, anjing atau kucing atau binatang lain kadang bisa merasakannya ya. Lalu percakapan selanjutnya terjadi ketika Uruvela Kassapa ingin berdiskusi dengan Buddha tentang elemen terpenting di dunia ini. Kalau menurut tradisi Uruvela Kassapa, elemen paling penting adalah api. Ya, lalu beliau menjelaskan kenapa mereka melakukan pemujaan api. Dia jelaskan bahwa api ini sangat penting karena api ini membakar semua tanpa membeda-bedakan. Kamu lemparin kayu, dia bakar. Kamu lemparin kain ke dalam api, dia bakar. Kamu lemparkan plastik, daun, ya apapun kamu lempar, api itu selalu membakar tanpa membeda-bedakan. Jadi dianggap api ini simbol suatu kekuatan maha dahsyat, maha besar. Ya. Lalu api ini juga menjadi tradisi yang sangat penting di India. Karena pertama api memberikan penerangan ya. Zaman dahulu nggak ada PLN ya. Zaman India belum ada electricity ya, tidak ada listrik. Jadi bisa menyalakan api itu suatu hal yang luar biasa karena dia memberikan penerang. Terutama jadi saya cerita tentang kebesaran api ya. Jadi api ini dianggap zaman dahulu adalah elemen yang luar biasa karena dia sebagai penerang. Malam hari tidak ada matahari, ya kita bergantung kepada api. Jadi api ini kadang-kadang sebagai simbol dari kebijaksanaan ya, penerang. Kenapa tradisi Buddhis kita juga mempersembahkan pelita ya. Kalau orang Tibet mempersembahkan pelita, pelita apa namanya itu? Mentega, ya, karena mentega lebih gampang didapatkan di Tibet ya. Di India mempersembahkan api, pelita, lilin ya. Lilin mungkin sudah ada ya zaman dahulu ya. Kalau Buddhis kita masih ini ya, persembahkan lilin ya. Jadi Kassapa sharing gitu ya, bercerita. Kebesaran api itu begitu, sebagai penerang. Lalu kebesaran api selanjutnya adalah zaman India ini adalah zaman ketika orang meninggal dia juga dikremasi ya. Jadi kremasi ini bukan tradisi Buddhis juga ya, tapi tradisi India ya. Jadi ketika api ini dianggap maha besar karena ketika orang meninggal dikremasi, lalu semua elemen-elemen kembali ke elemennya masing-masing ya. Elemen cair menguap, elemen cair, elemen panas ya, elemen padat, satu lagi apa? Sama gas ya. Jadi semua elemen-elemen ini kembali ke alam, bersatu dengan alam. Badan kita kan punya empat elemen itu kan. Dan itu juga disebutkan sebagai suatu kebesaran api ya. Uruwel Kasama masih berlanjut. Karena dia ini orang terpelajar sekali. Jangan macam-macam sama dia ya. Karena muridnya itu juga banyak. Lalu dia melanjutkan bahwa api ini juga merupakan simbol kebesaran, karena setiap kali kita membakar, asapnya api itu ke atas. Jadi itu dianggap maha besar. Ya, sesuatu yang ke atas itu dianggap besar, dianggap luar biasa. Ya, bincang-bincang lah ya seperti itu. Lalu Buddha juga menyetujui bahwa api itu suatu elemen yang sangat besar. Kemudian Buddha memberi contoh kepada Uruwela. Buddha juga bilang, tampaknya air juga suatu elemen yang sangat luar biasa, sangat besar. Ya, Buddha cerita seperti itu ya. Karena air ini juga suatu elemen sangat penting bagi kehidupan ya. Kalau kita sehari tidak minum, agak susah bertahan hidup ya. Kalau kita sehari tanpa api, masih bisa hidup ya. Kira-kira demikian ya. Dari tradisi India kuno juga sudah mengetahui bahwa badan kita itu persentasenya paling banyak adalah air. Betul nggak? Ya, jadi air itu juga penting begitu ya. Kasyapa sedikit ragu-ragu. Dia bilang, tapi air mengalirnya ke bawah. Tidak memiliki kebesaran seperti api. Betul ya, air mengalir ke bawah ya. Jadi makanya Buddhis juga punya simbol yang punya pengertian bahwa air ini adalah simbol dari low profile atau rendah hati ya namanya, rendah hati ya, jangan sombong. Jadi Uruwela Kasapa bilang, kayaknya air tidak terlalu besar, tidak terlalu apa ya, karena dia mengalirnya ke bawah. Benar, air mengalir ke bawah, tapi air juga mengalir ke atas katanya. Loh, bagaimana bisa? Jadi teknologi zaman dahulu itu masih belum begitu maju, tapi beberapa prinsip sederhana penguapan sudah diketahui ya. Jadi ketika panas, air menguap. Dan Buddha bilang itu air mengalir ke atas, menguap ke atas ya. Tapi ingat, kalimat yang paling penting dari Buddha adalah segala sesuatu yang ke atas, dia akan turun. Segala sesuatu yang ke atas, yang naik, dia pasti turun ya, karena ketika air sudah mengalir ke bawah, kemudian ketika panas air menguap menjadi awan, kemudian dia akan turun kembali sebagai hujan. Nah, itu prinsip hukum alam yang Buddha bilang segala sesuatu yang naik pasti turun. Iya, setuju nggak? Mungkin asap dari api ketika naik juga nanti dia akan turun nanti. Karena tidak ada segala sesuatu itu naik terus. Saham aja naik turun ya. Gak bisa naik terus ya. Coba cari di dunia ini apa yang selalu naik gak turun gitu. Atau sesuatu yang turun terus tidak naik. Emosi aja naik dan turun ya. Perasaan ya. Setuju ya. Dengan demikian, Uruwela Kasapa ini merasa ada benar juga ya, ini petapa, dalam hati ya, dalam hati dia bilang ini petapa muda ini. Petapa muda tapi punya pemahaman yang seperti ini, luar biasa juga. Tapi Uruwela Kasapa masih belum puas. Oke lah, urusan api dan air dan elemen lain masih bisa banyak diskusinya. Lalu Uruwela Kasapa ini adalah praktisi mantra juga ya, praktisi menjapa mantra. Jadi menurut tradisi Uruwela Kasapa, dengan pemujaan api bisa memurnikan pikiran. Dengan membaca mantra bisa membuat kita terbebaskan. Pembebasan bisa dicapai dari membaca mantra. Lalu mulai menceritakan mantra-mantra zaman-zaman dahulu ya. Jadi mantra itu sudah ada ya, sebelum Buddhis juga ya. Jadi catat baik-baik ya. Nggak boleh klaim mantra ini milik Buddhis ya. Itu klaim yang agak konyol menurut saya ya. Saya nggak berani loh, tapi saya berani bilang bahwa Buddhis juga ada praktik mantra ya, karena memang bersesuaian. Jadi Buddhis itu mengadopsi yang sesuai. Lowong sekarang kita juga pelayan Cap Gome, pelayan Imlek ya. Tapi kita sesuaikan sehingga mengandung nuansa Buddhis ya, mengandung elemen-elemen ajaran Buddha. Lalu Uruwela Kasapa kembali lagi menjelaskan betapa luar biasanya penjapaan mantra. Cerita ini dan itu ya. Lalu Uruwela Kasapa bertanya, Petapa Gotama, panggilnya Petapa Gotama ya. Wahai Petapa Gotama, bagaimana menurut Anda? Menurut tradisi kami bahwa dengan membacakan mantra bisa membantu kita terbebaskan total ya. Mereka namanya moksa. Moksa ya. Tahu gak moksa? Pernah dengar? Pasti pernah lah ya. Kalau tidak pernah dengar, saya meragukan kebudisan Anda. Kalau zaman dahulu sebutnya moksa ya. Moksa, pembebasan ya. Makanya kita punya para biku ya. Biku-biku ini kita punya winaya namanya prati moksa. Ada pratinya ya. Prati diri sendiri, pembebasan diri sendiri. Jadi winaya itu di kita praktekkan agar diri sendiri bisa bebas. Bebas ya. Pancasila juga bebas sebetulnya. Tapi banyak orang melihat Pancasila itu seperti penjara. Itu pandangan yang salah sekali ya. Contohnya Panatipata gitu kan. Kenapa Buddha bilang pelaksanaan Panatipata bisa membebaskan? Minimal bebas dari polisi, bebas dari penjara, bebas dari rasa takut. Kalau Anda membunuh, ya rasa takut itu selalu menghantui. Anda gak bebas namanya itu. Anda dikerangkeng oleh rasa bersalah. Jadi pelaksanaan sila itu membebaskan benar. Tapi zaman sekarang ketika, oh marilah kita praktekkan Pancasila, ambillah Pancasila, praktekkan ya, 5 sila doang ya. Ambillah wisudi gitu kan, oh jangan, saya belum sanggup gitu kan. Emangnya masih mau bunuh? Pertanyaannya kan segitu kan. Saya masih belum sanggup Bante ya. Di sini sudah upasaka-upasika semua kan. Jangan bilang belum ya, malu saya ya. Pik? Sudah ya. Lagi ceritanya, Uruwela Kasapa bilang dengan penjapaan mantra bisa membawa moksa, pembebasan total ya. Makanya Buddha kembali kemudian menjadikan moksa itu sebagai nirwana ya. Agak sedikit beda kali ya. Saya kira Buddha tidak betul-betul bilang itu tidak benar. Tapi Buddha bilang kayaknya masih kurang. Tidak cukup sepenuhnya, masih kurang. Lalu Buddha memberikan suatu contoh. Mereka sedang duduk di pinggir sungai. Lalu Buddha menunjuk ke sungai seberang sana. Wahai sahabat, ya, Uruwela Kasapa, lihatlah ke ujung sungai sebelah sana ya. Kalau sungai kan ada daratan sebelah sini sama daratan sebelah sana kan. Buddha tunjuk ke sana. Lihatlah ke daratan sebelah sana. Kalau kita mau menyeberang sungai ini, bagaimana cara Anda menyeberang sungai ini? Kasapa menjawab, oh mudah, kalau sungainya dangkal ya, kalau sungainya dangkal tinggal berjalan aja langsung bisa lewat. Kalau misalnya sungainya sedikit lebih dalam, ya, tetap masih bisa diseberangi. Lalu kalau sungainya dalam dan arusnya kuat, barangkali saya bisa berenang, ya berenang bisa. Tapi kalau betul-betul arusnya kuat sekali, saya butuh alat bantu, perahu atau rakit atau sejenisnya. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan. Langsung Buddha bilang, benar, tepat sekali. Benar sekali cara Anda. Jadi Anda tidak bisa berdiri di satu sisi sungai ini, lalu Anda membacakan mantra dan membacakan doa, lalu berharap pinggir sungai sebelah sana datang kepada Anda dan Anda loncat melewatinya, tidak bisa. Jadi perlu ada usaha-usaha tambahan. Membaca mantra, membaca doa, ikut membantu. Tapi kalau hanya berdoa saja tidak akan membawa seseorang mencapai moksa katanya. Karena kurang. Kenapa Siddhartha harus melalui berbagai upaya ya, pelaksanaan 6 paramita, pelatihan pikiran, penjernihan, baca mantra juga kayaknya ya. Sampai pada satu titik ya yang disebut sebagai pencerahan sempurna ya. Jadi itu saya mau cerita pentingnya untuk penerapan. Bukan cuman hanya di mulut saja ya. Kalau orang bule bilangnya lip service ya. Lip service ya, pernah dengar gak? Lip service. Hanya gantungan mulut saja. Oke, ceritanya sudah selesai. Jadi mindfulness itu selalu berawal dari badan. Kenapa empat bagian dari Anapanasati Sutta disebutkan bagian pertama adalah badan jasmani. Kalau Anda penggemar sutta ya, pasti tahu ya, bagian pertama ya. Bagian kedua itu berkaitan dengan perasaan. Bagian ketiga berkaitan dengan batin kali ya. Batin atau kadang disebutnya citta ya. Batin, citta. Jangan bingung aja ya. Yang nomor empat itu namanya fenomena. Fenomena atau dharma. Dharmanya huruf kecil ya, D-nya ya. Kalau D huruf besar, dharma ajaran ya. Jadi dharma ini kalau Anda baca kitab ya, jangan sampai salah ini ya, harus lihat konteksnya apa ya. Kalau Chinese sebutnya sen ya, so. Ini sin, terus ini fa. Sen so, sin fa. Sen badan, so perasaan, sin citta batin, fa itu fenomena atau dharma tadi ya. Jadi mindfulness itu selalu mulai dari badan. Jadi kalau Anda mau praktek mindfulness itu, tugas pertama Anda lah cek badan Anda. Cek bahu, cek wajah ya. Saya sering begitu ya. Makanya ada praktek yang namanya body scanning. Pernah dengar gak? Praktek yang paling cukup penting ya untuk dimulai awal namanya body scanning ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Scanning, pemindaian badan. Di scan ya, scan satu persatu ya. Pernah gak kalau Anda pernah ikut? Sebenarnya saya sudah melakukan body scanning ya. Barangkali Anda tidak begitu sadar ya. Sadari saya sedang duduk. Sadari kaki saya sedang dalam posisi demikian. Sadari bantal saya empuk. Pikiran sudah ada di sini sebenarnya dan saat ini. Nah, Anda boleh coba terapkan body scanning kepada anak-anak juga ya. Tapi durasinya lebih singkat kali ya. Anak-anak retensi pikirannya tidak terlalu panjang. Sadari ada angin ya yang berhembus. Sadari ada suara. Jadi itu namanya mindfulness yang pada tingkat yang sangat sederhana. Jadi kita perlu mulai yang dari yang sangat sederhana. Lalu kenapa dari badan? Karena badan kita itu kasar. Digini-gini kerasa ini. Jadi mulai dari sesuatu yang bisa kita rasakan dulu. Cara fisikal ya. Kasat. Kasat ya namanya. Kasat atau kasar sih? Lalu perasaan itu sesuatu yang agak gak bisa disentuh ya. Sentuh kepala bisa ya, tapi sentuh cinta gimana? Sentuh kesal gimana? Nggak bisa disentuh ya, tapi bisa mulai dirasakan. Jadi ketika Anda sudah mulai bisa merasakan badan, perasaan itu bisa pelan-pelan mulai bisa Anda rasakan. Kemudian batin juga ya, agak dalam. Dan yang paling dalam katanya adalah fenomena. Fenomena itu kejadian ya, peristiwa dan sejenisnya. Jadi tahapnya seperti itu ya, empat ini. Jadi Anda boleh coba kreatif untuk melakukan body scanning ya. Jadi mulai dari badan. Kalau Anda mau ngajar meditasi kepada siswa-siswa Anda, murid sekolah minggu, Anda harus mulai dari badan. Pejamkan mata, tangan dalam posisi demikian ya. Duduk, badannya tegap, bahunya rileks, boleh senyum sedikit ya. Suruh dia senyum aja. Tutup mata, senyumnya, itu semuanya mindfulness terhadap badan jasmani. Badan jasmani ini ada empat napas pertama ya. Napas pertama, in dan out. Yang kedua, deep, slow. Atau panjang atau pelan ya, panjang dan pelan ya. Yang ketiga, sadari badan ya. sadari badan secara umum ya. Dan yang keempat, relaksasi badan. Relaksasi badannya. Jadi ini empat tahap pertama yang sering saya lakukan, bolak-balik. Setelah 10 tahun melakukan ini, saya masih melakukannya. Makanya kadang-kadang ada orang yang sombong dan nanya, Bante ini nggak naik kelas, nggak naik kelas katanya ya. Di sini aja mulu. Nggak tahu kamu ya, saya bilang. Berarti kamu tuh bukan praktisi. Setiap kali melakukan ini, saya selalu naik kelas. Saya tidak perlu naik kelas untuk naik kelas. Mengerti nggak maksud saya? Bukan berarti saya ini sombong juga ya. Karena saya tahu memang ini fondasi. Mau bikin rumah, fondasinya harus kuat. Dan fondasi kita adalah badan. Dia bilang ada fenomena internal sama fenomena eksternal. Fenomena internal berarti berkaitan sama badan. Fenomena eksternal berarti di luar badan. Jadi kayak ada dua dunia gitu. Dunia pertama adalah dunia badan kita. Badan kita ini sebuah dunia loh. Segala interaksi, sel, darah, cairan, panas, gas, saraf, otot, tulang. Itu sebuah dunia juga katanya ya. Jadi dunia internal kita katanya ya, badan ini. Ada juga dunia eksternal kita, dunia di luar sana. Makanya ada kekosongan dalam sama kekosongan luar. Filosofi punya Nagarjuna. Jadi semua ajaran itu semuanya berujung pada praktek meditasi, penjernihan batin. Kalau prakteknya nggak menjernihkan batin ya mungkin ada sedikit yang menceleng kayaknya. Bukan menceleng ya, agak nyasar sedikit ya. Nyasar sedikit ya, nggak terlalu nyasar juga ya. Kira-kira mengerti sampai di sini. Jadi selalu mulai dari badan dan kemudian boleh diakhiri dengan badan lagi, boleh. Kayak kemarin sore saya memberikan satu contoh ya. Variasinya bisa banyak. Yang penting Anda mengetahui prinsipnya, Anda lakukan berulang-ulang, nanti Anda mengetahui prinsipnya. Ya, Anda bisa bikin versi Anda sendiri, tapi nggak boleh jauh-jauh dari prinsipnya. Bungkusnya boleh beda, tapi isinya masih sama. Sekali lagi, bungkusnya boleh beda, tapi isinya selalu serupa. Mulai dari badan, ya, napas, ya. Napas itu juga badan ya. Jadi kategori napas itu adalah badan. Dan ini bisa dilakukan pada waktu yang khusus seperti ini, atau dilakukan pada waktu ketika kita keluar ya. Makanya dalam berbagai komentar ya. Jadi dalam beberapa komentar disebutkan ada yang namanya practice of non-practice. Saya tidak ingat persis di mana ya. Saya pernah baca ini mungkin di Vimalakirti Nirdesa ya. Pernah dengar Vimalakirti? Vimalakirti ini katanya adalah seorang umat biasa. Vimalakirti ya. Vimalakirti Nirdesa. Kalau kita ke sini kita sebutnya praktis, betul? Iya. Kalau kita pulang non-praktis. Iya. Kalau Zen, praktis oke di sini, betul. Pulang ke rumah non-praktis, betul. Tapi Zen ini bagaimana membuat praktis itu menjadi non-praktis dan non-praktis itu menjadi praktis. Barangkali orang tidak pernah menganggap makan itu adalah suatu latihan. Tapi kita jadikan makan itu suatu latihan. Kalau zaman sekarang ada yang agak membingungkan mengatakan nggak boleh makan malam Bante. Ya, dia mau tanya saya makan malam atau enggak ya. Cara bertanyanya gimana? Bante atas sila enggak? Iya kan? Bukan makannya tapi porsinya. Lebih baik saya makan 3 kali tapi porsinya cukup daripada makan sekali atau 2 kali tapi porsinya jumbo. Sama dengan 3-in-1 sama aja. Bikin perut tambah sesek ya. Oh, karena malam enggak makan ya siang makannya agak banyak ya, porsi jumbo ya. Menurut saya itu juga kurang tepat ya. Tapi terserah malam mau makan atau tidak ya. Itu bebas sesuai dengan kebutuhan. Lagi pula itu winaya lapisan yang sangat ke bawah ya. Yang tidak usah terlalu direpot-repotkan ya. Intinya kan pelatihan, bukan makan atau tidak makan. Lebih baik kita makan 3 kali kan. Tapi saya suruh makan dengan hening, kunyah ya, sadari ya. Ya karena memang kita kebiasaannya makan 3 kali ya. Tradisi petapa ya, zaman India 2600 tahun lalu ya memang gak makan malam. Karena aktivitasnya sedikit. Para biku ya ngapain suruh makan banyak-banyak. Jadi bagaimana membawa praktis ini bisa menjadi sehari-hari yang kita anggap non-praktis ya. Gosok gigi itu kan bukan praktis ya. Bagaimana kita menjadikan gosok gigi itu suatu praktis? Ya, yang kita anggap sebagai non-praktis, betul kan? Setuju nggak? Maka itu yang mau saya ikut menyuarakan pesan-pesan dari Buddha tentang mindfulness awareness of routine activities. Jadi kegiatan rutin kita itu mau kita selipkan kesadaran di situ. We can practice bringing our mindful attention to daily activities that are often performed mindlessly. Gosok gigi kan, gosok aja terus. Kenapa nggak kita luangkan waktu 5 atau 10 menit betul-betul gosok gigi ya? Dan saya praktekkan gosok gigi ini ya. Saya gosok ya. Malah saya hitung ya, 10 kali, 20 kali ya, 15 kali dan seterusnya. Kumur-kumur sedikit ya. Jadi 5 atau 10 menit gosok gigi itu menjadi suatu kegiatan memperkuat energi kesadaran saya. Energi kesadaran itu kayak energi yang bisa kita akumulasi ya. Ya, banyak ya, silakan ya. Suatu ketika ada satu guru bilang, ada seorang ibu ya, yang mengurus bayi. Jadi ada seorang ibu yang mengurus bayi yang masih orok. Dia protes, dia bilang, bagaimana saya bisa meditasi? Anak saya ini butuh perhatian yang sangat luar biasa. Dia bilang, bisa. Setiap kali kamu ganti popoknya ya. Ganti popok dengan penuh kesadaran ya. Atau suapin anak dengan penuh kesadaran ya. Ada senyumnya, ada kesadarannya, tahu apa yang Anda sendok gitu kan. Jadi setiap kali ganti popok atau setiap kali suapin anak makan atau menyusui, itu menjadi suatu aktivitas yang penuh kesadaran. Apapun kegiatannya sebetulnya ya. Tapi kita butuh suasana seperti ini untuk mencoba ya. Beberapa kali sehingga pikiran kita tuh mencatat bahwa itu bisa ternyata. Kalau kadang tidak kita bikin begini, tidak ada catatan di kepala kita ini. Catatan ini muncul kan karena pernah nyoba dan bisa. Oh ternyata meditasi makan itu bisa ya. Jadi jangan komplain kalau sudah balik ke Surabaya, ke kampus, ke sekolah, atau ke kantor bilang gak bisa. Itu sudah jelas alasan. Dan kita perlu kreatif untuk melihat situasi juga ya. Jangan nanti makan ramai-ramai terus kita diam aja kan. Orang ngomong itu kita cuekin gitu kan. Ya itu kurang ajar juga ya. Jangan dong ya. Lihat sikon atau meditasi jalan gitu kan. Ya gimana sih mau meditasi jalan Bante? Kalau mau nyebrang jalan tuh harus agak kebut. Ya jangan pas disitulah. Pilih gitu kayak tempat lain gitu ya. Contohnya Anda berjalan dari tempat parkir ke apa gitu kan. Contohnya saya paling suka jalan di sini nih ya, naik tangga turun tangga ini. Jadi setiap kali lihat tangga itu sudah menjadi praktik meditasi saya. Napas masuk beberapa langkah, napas keluar beberapa langkah. Pastikan saya langkah dengan hati-hati, jangan sampai jatuh ya. Karena banyak air ya. Kalau Anda melangkah terus melihat air gimana rasanya? Ih, dingin. Jadi saya take and kontrak gitu ya. Take and kontrak sama diri saya sendiri ya. Saya tidak take and kontrak sama Buddha ya. Ya kalau mau take and kontrak sama Buddha juga boleh. Tapi saya merasa lebih cocok take and kontrak sama saya sendiri. Setiap kali saya melihat tangga itu adalah kesempatan saya meditasi naik tangga. Termasuk tangga yang ada di wihara ya. Tempat saya tinggal itu apa namanya? Klinik ya. Termasuk di klinik. Dan setiap kali naik tangga itu adalah meditasi saya. Kalau Anda naik tangga itu berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu kali ya. Tapi kapan Anda pakai itu buat betul-betul berjalan dengan penuh kesadaran? Tidak buru-buru ya. Saya pernah itu ada beberapa kali saya harus buru-buru. Jadi dengan terpaksa setiap kali melangkah dua tangga. Pernah nggak? Kalau Anda buru-buru pasti dua tiga tangga yang Anda naikin kan? Benar Fik ya? Sering nggak? Oh sering ya, benar ya. Bukan saya saja, kamu juga ya. Tempat saya tinggal di Jakarta itu juga naik tangganya tinggi itu, tiga lantai. Kadang ada keselnya juga, banyak banget tangganya ini. Terus kadang-kadang harus cepat, ya sekali langkah itu dua tangga. Saya hampir tersungkur. Dan celakanya adalah saya pakai jubah seperti ini, itu gampang keinjak. Kadang-kadang berpikir juga, kenapa kita dikasih jubah seperti ini ya. Apalagi yang, maaf ya teman-teman Theravada ya, yang harus gulung ya. lama-lama itu saya kan pernah pakai jubah gitu juga kan, itu pegel itu buat ngempet-ngempet gitu tuh. Jadi kayak badan saya itu nggak balance gitu. Ya semoga teman-teman Theravada bisa menyesuaikan ya, jangan seperti saya ya yang gagal menyesuaikan ya. Juga nggak enak, nggak nyaman. Kalau begini lebih nyaman. Jadi saya pikir orang Congko ini pintar juga sebetulnya mendesain ya. Dia mendesain jubah tapi dia ikuti semangat-semangatnya. Bungkus kan berubah, tapi semangatnya nggak berubah. Semangat biar kita jalan lebih pelan gitu kan. Semangat apa, berapa potong, potong sini, potongan sini ya. Potongan mana ya, sama potongan ke sebelah sini. Ya sama kan, yang buka sebelah kanan kan, selalu serupa kan. Karena apa, karena tradisi India buka bahu kanan hormat. Berjalan juga begini kan, hormat kan. Bahu kanan dibuka. Tradisi kan, itu tradisi tapi bukan dharma. Bedakan budaya, tradisi sama dharma ya. Bisa bedakan gak? Tradisi India adalah buka kanan, bahu kanan untuk menghormati. Cara hormat kan, cara hormat itu bukan dharma. Kalau cara orang Tiongkok hormat ya harus kamu tutup justru ini. Kalau kebuka bahu kanan itu kelihatan kelek, itu nggak sopan justru, nggak sopan, nggak hormat. Jadi yang hormat itu mana, buka atau tutup? Bisa buka, bisa tutup. Tapi itu bukan dharma. Bukan dharma. Sekali lagi, mengerti gak sampai di situ? Ngerti ya? Kalau dharma yang Buddha bilang adalah segala sesuatu itu tidak ada yang permanen. Nah itu dharma jelas-jelas. Setuju gak? Yang percakapan dengan Uruwela Kasapa juga Buddha bilang segala sesuatu yang naik itu pasti turun. Nah itu dharma sekali. Lu mau ke Tiongkok, lu mau ke Amerika, lu mau ke Indonesia, segala sesuatu yang naik itu pasti turun. Dan berlaku di semua tempat, betul? Dan Buddha bilang ketika kita bertemu pasti berpisah. Gak mungkin bertemu terus, gak ada perpisahan, gak ada, gak mungkin. Mau di India, mau di Afrika, mau di Eropa, mau di Perancis, mau di Belanda, mau di Jerman. Berlaku hukum yang sama. Kilesa itu bersifat mengganggu. Setuju gak? Kebencian itu bersifat mengganggu. Iri hati itu bersifat mengganggu, makanya disebut kilesa, mengganggu. Ada orang gak merasa terganggu oleh kebencian, tapi karena ditutupi oleh awan-awan ketidaktahuan. Tapi sebetulnya inti dari kebencian itu tetap mengganggu, disturbing namanya ya. Kalau itu gak ada yang bisa bantah. Tapi kalau urusan buka kanan masih bisa dibantah itu. Kalau kamu kecungkuk, ketemu raja seperti itu, kelihatan kelek dan buka ini ya, tradisi sana bilang gak sopan. Sudah bisa membedakan sekarang ya. Dan Anda nanti cari tahu sendiri lebih banyak ya. Jadi rutinitas seperti bangun pagi ya, bisa menjadi suatu meditasi. Kalau kita di Plum Village, bangun pagi kita bacakan syair ya. Anda boleh bacakan mantra ya, boleh. Bacakan syair, kalau kita baca syair ya. Bangun di pagi hari saya tersenyum. Saya kadang lupa juga bacanya. Kadang lupa, kadang ingat ya. 24 jam telah tersedia di hadapanku ya. Saya bertekad hidup dengan penuh kesadaran dan melihat semua makhluk, melihat, memandang semua makhluk dengan mata penuh karuna, dengan penuh welas asih. Jadi kita merekam pas bangun pagi kita sudah merekam sesuatu. Yang kita rekam adalah senyum. Baris kedua, bertekad untuk hidup sadar penuh ya, mindfulness. Baris ketiga, untuk melihat semua orang dengan mata karuna, penuh kasih sayang, penuh welas asih, betul gak? Jadi kita rekam di benak pikiran kita, sehingga nanti bisa diucapkan sama dilaksanakan. Jadi bangun pagi itu bisa jadi suatu yang indah atau kurang indah, terserah Anda punya pilihannya. Boleh coba ya. Jadi bangun pagi itu kerjaan pertama itu senyum, jangan cari HP. Kalau kita para bante bangun pagi harus pegang-pegang kepala dulu. Oh, saya masih gundul ya. Saya masih biksu ya. Jangan-jangan malam ini tidur besok tiba-tiba gondrong gitu kan. Pernah itu saya pernah mimpi itu. Mimpi-mimpi bangun saya udah gondrong gitu kan. Pas saya pegang masih gundul. Bangun pagi ya. Jadi silakan Anda coba lakukan suatu perubahan pada bangun pagi. Tapi tiap hari kan bangun pagi kan. Bangun pagi itu aja sudah suatu keberuntungan yang sangat besar. Lalu mandi ya. Sehari mandi berapa kali kalau di Surabaya? 2 ya. Bisa kita lakukan ya. Saya juga. Jadi kalau di sini kan agak dingin. Jadi saya semprot ke kaki saya dulu. Ya, biar kaki merasakan dingin dulu ya. Tapi jangan langsung langsung siramnya di kepala. Terus saya siram sampai ke dengkul. Siram lagi sampai ke pinggang, siram lagi ke badan ya. Ya, hitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baru saya siram ke kepala ya. Ya. Disiram ya. Kalau enggak terlalu dingin. Lagi pula di sini tuh nunggu air panasnya tuh lama. Udah saya nyalain, enggak hangat-hangat gitu. Berlama banget. Hah? Berlama. Apa itu? Kepake semua kamar jadi habis. Oh. Jadi setiap kali mau mandi air hangat tuh kayaknya enggak kebagian terus. Saya bilang lama banget kok enggak panas-panas. Ya sudahlah, enggak usah nunggu air panas lah. Daripada saya enggak mandi-mandi ya sudah. Berapa kali saya coba, masa saya sial banget, saya bilang. Terima kasih. Merasakan sabun ya. Coba mandi dengan pelan ya. Gosok ya, bagian-bagian tertentu terserah Anda ini ya. Jadi ada suatu kesadaran bersama aktivitas mandi. Yang tadi saya bilang sebagai gosok gigi juga ya. Yang sudah saya terapkan bertahun-tahun ya. Dari kiri ke kanan ya, bunyi apa ya, sikat gigi sama gigi ya, rasa setiap, Anda kan pasti punya pasta gigi favorit kan, kalau nggak dapat pasta itu kadang-kadang nggak mau gosok gigi ya, benar nggak? Tapi gosok gigi lah ya. Saya juga ada pasta gigi favorit, saya juga ada sikat gigi favorit gitu ya, yang menurut saya cocok gitu. Dan saya juga mulai menerapkan, yang penting saya happy ya. Happy dan saya sadar melakukannya. Saya tidak bilang mana benar mana salah ya, tapi saya memilih untuk melakukannya dengan penuh kesadaran. Makan juga begitu ya. Kalau makan ya Anda harus lihat situasi. Kadang-kadang di luar sana tidak begitu cocok, Anda boleh memilih. Contohnya, okay, 5 menit saya mau makan dengan penuh kesadaran sebelum ada yang mengganggu saya. Kalau ada yang mengganggu tidak apa-apa, tetap bisa melakukan. Kalau ada yang berbicara sama Anda, ya Anda balas. Jangan pura-pura, gua lagi meditasi makan, gak mau diganggu. Itu sombong namanya ya. Gak boleh begitu. Karena ini relationship sama orang lain. Nah, kalau makan di klinik nanti bisa ya. Oke, kita 5 menit makan dengan hening. Silakan nikmati. Atau 10 menit boleh. Setelah 10 menit ya selesai. Yuk kita ngobrol-ngobrol singkat ya. Kita perlu ngobrol juga kan. Saya nggak tahu ya, Anda merasa terkekang nggak ya? Saya suruh makan 15 menit diam gitu kan? Karena ketika saya bilang Anda boleh ngobrol, Anda ketawanya itu luar biasa. Seperti Anda kena penjara, terus barusan keluar dari penjara gitu kan? Ketahuilah kalau banyak ngobrol itu energi kita tuh banyak terbuang sia-sia. Habis ngomong seperti ini, setengah jam kemudian saya tuh lelah, nggak terlalu lapar juga. Lapar sih ya, ada benarnya juga ya. Banyak ngomong, banyak lapar. Tapi celakanya ada yang gak ngomong juga lapar. Jadi saya berharap Anda bisa menerapkan meditasi makan yang pernah Anda coba. Ya, jadi semakin sering Anda lakukan, tingkat kesadaran Anda semakin lama semakin tinggi. Kita harus bangun dari sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit ya. Prinsipnya benar ya. Tapi gak usah tunggu sampai sudah marah, udah kesel, baru ingat, aduh saya lupa meditasi makan, meditasi gosok gigi, gak pernah senyum lagi, bangun pagi, ya udah itu celaka ya. Habit itu kita bangun ya. Mencuci piring ya. Awalnya saya bilang sama Ida, mungkin kita perlu ada sesi cuci piring ya. Tapi kayaknya agak rempong ya. Jadi akhirnya kita batalkan. Jadi simboknya yang cuci piringnya. Jadi cuci piring itu harus kita nikmati juga. Jangan cepat-cepat mau cuci piring untuk melakukan kerjaan selanjutnya. Anda tidak menikmati cuci piring namanya ya. Bagaimana air, bagaimana sabun ya, membersihkan dan sebagainya. Banyak orang pencerahan ini gara-gara cuci piring nih. Pernah satu kali ada bapak-bapak yang sudah beberapa kali ikut retret, dia bilang ini pencerahan terbesar dan dia mengalahkan egonya. Karena egonya bilang, ya kerjaan cuci piring istri saya katanya. Saya gak pernah cuci piring di rumah. Ya mungkin dia ini adalah suatu kebiasaannya di rumah ya. Jadi setiap kali makan ya istrinya yang cuci piring. Tapi pas retret dia harus cuci piring. Karena saya sudah kasih pesan, semua mencuci piring sendiri masing-masing. Dan karena dia ikut retret ya bohat ya. Jadi dia cuci sendiri. Pertama kali belum begitu mempan ya. Dia masih merasa ya itu tugas istri kan, bukan tugas saya. Ngapain? Ikut dua kali, ikut tiga kali ya. Ikut ketiga kali dia cerita, ego saya terlalu tinggi untuk tidak mencuci piring katanya. Jadi sekarang di rumah saya sudah bisa dan bersedia untuk cuci piring sendiri. Bahkan piring istri saya juga saya cucikan katanya. Karena dia sudah bisa menikmati bagaimana mencuci piring ya. Intinya kan Anda bisa menikmati. Kalau tidak bisa menikmati ya apapun jadi gak enak. Kayak makanan gak enak juga bisa jadi makanan enak kok. Saya gak gitu suka rawon gitu kan. Tapi setelah saya kunyah agak banyak kali, oh rasanya oke juga ya. Ya enggak? Atau kemarin makan apa tuh? Soto ya. Gak gitu suka juga saya. Tapi kan no choice gitu kan. Harus saya makan kan. No choice kan. Ya udahlah, coba saya kunyah lebih banyak ya. Sama dengan Victory mana? Ah. Dia kan Victor. Kamu Victory ya? Kayak nama kok sama-sama sih. Kayak sayur itu juga sama. Kamu tuh kayak anak-anak. Karena apa? Setiap kali kita bikin retret buat anak-anak, remaja, dibikinin sayur, gak ada yang mau ambil. Ngambil dikit banget. Setiap kali saya tanya kenapa, mereka gak bisa memberikan suatu jawaban yang pasti. Mungkin karena pahit atau apa ya. Saya udah bilang, kunyah coba 30 kali sayur itu. Dia ada punya rasa lain. Memang sih ada beberapa yang saya paksa suruh makan ya. Kalau dikasih telur, gorengan ya. Macam-macam ya. Suka mereka. Dikasih nasi sama mie aja suka. Padahal sama-sama karbohidrat gitu kan. Lucu itu. Tapi ada juga orang yang memang gak suka sayur. Mati pun gak mau dia. Ya sudah. Badan kita tuh kurang. Lebih baik makan sayur karena energinya lebih netral. Daripada makan daging. Daging itu energinya gak netral. Serius loh. Ayam itu kan harus kau bunuh dulu. Bukan kamu lah yang bunuh lah ya. Mungkin pedagang atau siapa ya. Jadi dia punya energi-energi sangat luar biasa. Kebencian, kekecewaan, rasa takut. Ya, jadi kita ikut makan rasa takut sama rasa bencinya ayam, ikan, sapi, babi. Ya, jadi kita gak cuma makan dagingnya saja, tapi ada energi-energi yang ikut besertanya. Kemudian olahraga ya. Olahraga sedikit lebih susah ya. Tapi selalu bisa. Kalau kita sudah paham konsepnya, pikiran dan badan bersatu, olahraga juga bisa. Begitu juga dengan mengantri. Anda boleh mengantri dengan cemas atau mengantri dengan penuh rileks. Jadi kamu bisa pilih ya. It's your choice ya. Jangan kesel ya kalau ngantri ya. Apalagi ngantri di lampu merah juga ya. It's useless gitu. Buat kesel-kesel dan marah-marah. Itu nambah sampah di pikiran. Anda memproduksi sampah tambahan. Yang lain-lain. Ya nyapu ya. Mopping apa? Ngepel. Masak. Ironing apa? Setrika. Bersih toilet. Saya paling suka. Kalau masuk toilet agak kotor. Tapi ini hanya toilet di kuti saya saja ya. Jangan coba-coba bersihkan toilet-toilet umum ya. Kenapa, Pik? Saya salah ngomong apa? Hah? Saya nggak salah ngomong kan? Apalagi di India, kadang-kadang satu tembok itu bisa jadi toilet. Saya pernah tanya, saya waktu tahun pertama ke India, saya tuh tidak terbiasa kencing di ruang terbuka. Orang Indonesia gitu kali ya. Tapi ketika di India, toilet itu susah sekali. Jadi setiap kali mau di luar aktivitas gitu kan, mau cari kamar kecil itu susahnya minta ampun. Terus agak gak genah gitu kalau buang air kecilnya di luar gitu kan. Tapi no choice juga. Terus saya protes sama, saya punya teman orang India. Saking kesalnya, saya tanya, why in India, it's so difficult to find a toilet. Oh, You're wrong. Yeah. You see, this is the biggest toilet, dia bilang. You can pee, you can poo, anywhere you like. You just dig a hole. Yeah. You going somewhere over there, you dig a hole. You bring a bottle of water. There's a toilet already, katanya. Mau pingsan saya deh. Jadi kekesalan dan kemarahan itu tiba-tiba flip gitu, flip berubah gitu. Maksudnya ya saya terima karena ini India. Jadi stresnya nggak berlanjut gitu ya. Stresnya tidak berlanjut ya. Sama orang banyak cerita gitu kan. Ketika orang pilgrimage ya, apa ya, Dharma Yatra ke India juga mengalami hal yang sama. Jadi makanya yang ngurus tur ini biasanya sebisa-bisanya mengatur sedemikian rupa sehingga toilet itu tidak menjadi masalah. Karena kadang-kadang kalau kebelet, ya di sawah lah, di mana gitu, mobil berhenti terus ya, ya itulah, langsung lah silakan gitu. Di belakang pohon katanya. Ada nggak belakang pohon tuh? Ada nggak? Coba cari belakang pohon tuh yang mana. Silakan ke belakang pohon sana. Yang mana yang belakang coba? Ya tergantung dari mana kamu lihat sebetulnya. Jadi segala pohon itu adalah belakang pohon. Segala pohon itu adalah depan pohon. Iya. Itu ajaran kekosongan dari Buddha itu ya. Yang namanya depan itu enggak ada. Ya, mungkin sutra hati boleh diganti dikit ya. Depan itu tidak ada. Tiada depan, tiada belakang. Benar kan? Loh, Anda belajar sutra hati enggak? Pernah baca enggak? Quan zhi zai bu sa xing sheng po re po lo mi duo shi zao jian wu yin jie kong du yi qie ku. Pernah? Yang versi Mandarin, Lam King. Ada kan? Versi Tibet dige da ge du ba du chen na. Chom den de ge ge ge pong pong po ri la ge long ge ge run chen po dang. Tap chi du chu de. Kalau yang Tibetan dia sedikit tambahan lebih banyak. Dia bilang, oh suatu ketika Buddha sedang ada di Raja Griha bersama sekian-sekian bodhisattva, mahasattva, hadir para biksu. Pada saat itu ada bodhisattva Avalokiteshvara, ada Sariputra. Versi sutra hati banyak ya. Sutra hati versinya banyak. Ada suatu ketika ada yang bilang, wah sutra hati paling lengkap itu yang versi Tibetan katanya. Siapa bilang? Karena yang sering dibaca dalam Mandarin itu memang versi yang paling pendek. Versi yang berapa ribu syair itu semuanya ada juga. Sampai gate-gate, para gate, para samgate, bodhisattva selesai kan, yang Mandarin ya. Tapi mau yang lebih versi panjang juga ada. Setelah itu juga ada. Oke ya, ini kembali ke sini ya. Aktivitas sehari-hari. Mengerti ya? Zaman sekarang kayaknya agak beda ya. Kita perlu apa ya? Perlu mulai pembaruan ya. Karena zaman dahulu tuh nggak ada laptop. Dan saya ada satu program namanya Headspace, cukup bagus. Anda boleh coba nanti ya. Ada Tech 10, 10 sesi gratis. Setelah itu bayar. Jadi kadang-kadang saya suka pakai 10 sesi itu. Diulang-ulang juga gak apa-apa. Coba aja cari sendiri ya kalau mau tes. Ada juga yang namanya, coba aja stop breathing. Ya, stop breathing. Ya, tes ya. Ada lagi yang namanya, jadi teknologi ini perlu kita pakai. Smiling mind ya. Bisa. Anda cari sendiri lah, pasti nemu ada yang lebih cocok ya. Ada juga insight timer ya, saya sering pakai ini. Sekarang juga saya pakai ini. Enak juga ini buat timer ini, timer saya ceramah. Jadi saya mindful gitu sama seberapa lama saya sudah bicara atau tinggal berapa menit lagi. Sehingga mau panjang mau pendek saya bisa sesuaikan. Jadi saya konsisten sama waktu ya. Jadi ini bagus ya, insight timer ya. Mencatat timer ya. Mindful awareness and technology ya. Take a deep breath before checking ya. Napas masuk, napas keluar sebelum cek WhatsApp gitu kan. Bisa ya. Atau sebelum angkat telepon. Ada wake up scream ya. Jadi saya ada beberapa foto bagus gitu kan. Saya jadiin wake up screen gitu kan. Kalau handphone saya nyalain, ini ada foto bodhisattva gitu kan. Yang di Ajanta Cave ya. Terus dalamnya ada apa gitu kan. Jadi Anda bisa ini ringtone ya. Handphone saya set ada beberapa timer ya, timer buat apa. Jadi dia tiap hari akan mengingatkan saya waktunya tidur. Ketika dia sudah keluar seperti itu, ya sudah mulai tutup untuk siap-siap tidur ya. Jadi reminder. Ada nih keluar dia sendiri. Waktunya tidur, time to sleep, gitu ya. Jadi saya berharap Anda bisa betul-betul membawa mindful breathing ya, napas ini ke segala aspek kehidupan ya. Itu namanya praktek integrasi tadi ya, yang informal. Dan nanti dari waktu ke waktu kita perlu perhatian seperti ini lagi, sekian lama sekali. Jadi bawalah kesadaran terhadap napas sesering-sering mungkin ya. Mengembalikan dirimu yang sebenarnya ya. Ketika kamu marah itu, kamu sedang tidak menjadi dirimu sendiri. Kamu sedang jadi monster. Lalu belajar itu menurut saya penting ya. Ada 4 aspek. Pertama, belajar untuk mengetahui aja ya. Yang kedua, belajar untuk mencoba melaksanakannya. Kita sudah lakukan ya. Pertama, sudah dilakukan. Anda sudah mulai mengetahui. Yang kedua, learning to do, melaksanakannya, sudah kan? Tapi masih dalam konteks sederhana ya. Learning to be, menikmati betul, dengan penuh kesadaran. Jadi nomor 3 itu praktis sebetulnya ya, sama nomor 2 ya. To do dan to be ya. Yang terakhir itu learning to live together ya. Live together kan? Bersama anak-anak, bersama teman-teman, bersama orang yang ngorok, bersama yang suka bangun pagi ya, yang bikin suara tak-tek-tok ya. Ini simulasi hidup bersama ini. Makan bersama, dengar bersama, olahraga bersama, sharing bersama, nangis bersama, ketawa bersama juga ya. Kebersamaan ini ya, yang kadang-kadang menurut saya di retret-retret yang lain tuh gak ada. Mungkin mereka melupakan aspek ini. Saya kan pernah ikut juga ya yang retret atau retret-retret yang lain. Lebih banyak bersifat individual, makan-makan sendiri, berserakan semua, ribut lagi. Padahal itu bisa dijadikan suatu apa ya, momen buat latihan juga. Sayang kalau nggak dijadikan momen latihan. Jadi saya pikir pelan virusnya kreatif. Memang makan itu bisa jadi latihan ya, jadi dipakai. Kemudian mandi, gosok gigi dan sebagainya, ya biar nanti kita bisa terapkan di rumah sebetulnya ya. Jadi makan bareng itu asik sebetulnya. Apapun yang kita makan jadi lebih enak gitu kan. Yang mata lihat gak enak, tapi setelah dimakan bersama ya, setelah dikunyah lebih banyak, ya udah jadi enak benar. Ada perubahan gak seperti itu ya pas makan? Victory gimana? Rasa bayam gimana? Enak kan? Saya jamin enak itu. Nanti kamu ketagihan nanti. Pertama malu-malu, ya nanti ketagihan. Oleh karena itu meditasi atau retreat yang saya bikin ini pasti ada olah hatinya ya. Mengenali perasaan lewat mindfulness, rasa dan karsa, meditasi makan, meditasi jalan, meditasi baring ya. Mungkin meditasi baringnya ada orang pernah usulkan mungkin boleh bawa kasur masing-masing katanya Bante. Ya lihat sikon ya, kadang-kadang ada yang mau bawa bantal-bantalnya buat alas ya boleh ya. Karena alatnya kurang cukup ya, jadi ya kita mungkin baringnya di ini. Kalau bantalan ini cukup ya silakan atur-atur dan Anda bisa baring lebih nyaman juga boleh. Tapi gak boleh menderita gara-gara meditasi baring ini. Itu semangatnya udah salah. Olah pikir juga ada ya. Olah pikir ada ceramah singkat. Ada workshop ya. Saya banyak bikin workshop sekarang. Dan saya lagi pikir workshop seperti apa. Kalau sama anak-anak lebih banyak workshop ya. Ceramahnya gak boleh panjang-panjang. Karena mereka gak sanggup dengar ya. 45 menit kayaknya sudah oke deh ya. Olahraga juga ya. Mindful movement, bamboo stick exercise. Kadang yoga, qigong ya. Kalau di Jakarta campurnya lebih banyak yoga, yin yoga, sama qigong, kemudian gerak badan, sama beberapa yang sekiranya masih selaras dengan cara pelatihan mindfulness ya. Yoga itu kan sebenarnya gerak badan, penuh kesadaran ya. Dan yang nomor 5 adalah yang paling penting adalah olah terus. Jangan di sini olah, balik ke rumah enggak olah lagi ya. Gitu ya. Dan ada 3 istilah yang menurut saya cukup membuat saya mengerti tentang hubungan falsafah Jawa, kearifan Jawa dengan praktik meditasi ini ya. Tetap mantep, antep, tep-tep-tep semua ya. Cuman yang paling enggak gitu pas ya. Sati, samadhi, enggak bisa panyi ya. Tapi panya ya. Ya enggak apalah, kira-kira begitu ya. Bahasa Jawanya masuk, tapi bahasa Palinya kurang pas. Apa, bisa diganti jadi apa? Enggak bisa ya. Ya gitulah, enggak apa-apa. Dan ada 4 hal ini yang saya kira juga di kawasan Jawa pasti mengerti ya. 4N namanya ya. Pernah dengar enggak? Neng. Neng atau neng sih? Kalau neng kan itu ya, neng-neng ya. Kalau di Sunda itu, di Jawa Barat, neng-neng-neng. Jadi cara bacanya gimana? Teneng ya. Samata. Makanya kalau bahasa Inggris sebutnya calm abiding. Membuat kita menjadi tenang. Mengamati napas membuat kita menjadi tenang. Eling ya. Lalu ada ning. Setelah tenang dia pasti otomatis hening. Setelah sati, ya itu pasti waspada. Kejernihan, keheningan itu yang membuat kita waspada. Nggak bisa waspada kalau nggak hening. Kalau nggak eling juga. Jadi korelasinya jelas gitu ya. Dan setelah bisa tenang, bisa hening, dia bisa konsentrasi. Konsentrasi datang sendiri nanti kalau sudah eling dan waspada. Nung ya, neng, ning, nung, dan wenang. Orang Jawa tahu dong wenang, nang. Ya, kira-kira begitu ya. Yang pentingnya itu sebenarnya eling, waspada, konsentrasi, dan sati, sampajana, samadhi, dan panya. Nah, itu yang saya mau cerita sebetulnya. Dengan bahasa lain ya. Eling, sati, waspada, sampajana, samadhi, konsentrasi, kearifan, panya, prajna. Dan saya pikir ini yang mau saya sampaikan kepada Anda semua tentang 4 roda ini. Jadi menurut saya 4 roda ini saya cerita dulu ya, bahwa ini adalah suatu konsep dari Plum Village. Kehidupan sosial, kehidupan monastik, kita harus ada 4 roda ini. Kalau satu mobil punya 4 roda, 4 rodanya harus muter ya. Kalau cuma satu roda yang muter, bahaya. Jadi sebagai monastik ya, sebagai bante, sebagai biku atau bikuni, pertama kita perlu belajar. Belajar dharma, belajar meditasi, belajar apapun ya. Belajar skill-skill yang kira-kira bisa relevan dengan membantu semua orang. Jangan belajar arsitek ya. Biku ngapain belajar arsitek? Mengetahui sedikit mungkin boleh ya. Atau memang sebelumnya dia arsitek ya. Boleh juga ya. Atau biku belajar programming ngapain? Tapi belajar psikologi masih mending ya. Filsafat, filsafat Buddhis atau filsafat Timur atau filsafat Barat kan masih relevan ya. Kalau dia belajar coding gitu kan, apalagi belajar saham ngapain? Belajar reksadana, future, forex, ngapain? Belajar juga tapi gak tepat sasaran, lucu. Ada biku yang bilang, oh saya lagi belajar ini, DKV katanya. Desain komunikasi visual, mantap juga saya bilang. Apa relevansinya sama ini gitu kan? Mungkin saya belum menemukan relevansinya. Jadi belajar itu penting, Anda jangan pernah berhenti belajar. Setelah belajar harus berlatih. Ya, B kedua. Manusia ini paling hobi belajar terus, tapi suruh berlatih agak susah ya. Karena kepalanya mungkin udah terlalu berat ya sama teori-teori ya. Jadi ada teori-teori yang mungkin harus kamu lepaskan ya. Jangan kamu pegang erat-erat. Lalu bahayanya teori itu begitu. Teori harus secukupnya ya. Kalau kebanyakan teori bahaya. Bikin kepala berat. Karena apa? Bayangkan kalau Anda mau pergi ke jalan-jalan, bawa kopernya 5 biji. Gimana? Susah. Jadi ada koper-koper yang tidak dibutuhkan, dilepaskan aja. Bukan berarti itu koper tidak berguna, tapi belum berguna. Banyak teori yang kamu pelajari itu belum berguna, bukan tidak berguna. Karena dia belum berguna, akhirnya dia jadi nyampah. Jadi kendala. Jadi batu sandung yang baru. Jadi dharma yang kamu pelajari itu bisa jadi batu sandung loh ya. Jangan banyak-banyak ya. Selalu cek dan recheck ya, ukur-ukur terus seberapa banyak dharma yang mau kamu sedot terus ya. Lama-lama itu jadi beku, jadi racun malah ya. bisa jadi racun ya. Kalau saya prinsipnya obat bisa jadi racun, betul. Kalau nggak sesuai dosis. Setuju nggak? Dan racun bisa jadi obat. Kalau takarannya sama campurannya pas ya. Orang cungkuk paling pintar ya. Racun-racun bisa ular atau racun apa dia pakai, dia ramu-ramu, campur ini, jadi obat. Jadi hati-hati ya. Anda juga punya perlu menyediakan waktu untuk bermain bersama ya. Jangan meremehkan bermain. Jalan-jalan bermain is okay gitu. Nggak ada urusan sama mengajar atau tidak ada urusan sama lesson plan, nggak apa-apa. Harus ada nuansa seperti itu. Dan yang terakhir bekerja. Kalau bekerja itu sudah jelas, Anda bekerja terus. Dan ini ban yang paling cepat aus di antara Anda semua. Karena isinya bekerja semua. Makanya mobilnya ini sering mogok. Harus ganti ban terus. Jadi saya pikir sepanjang tahun Anda harus punya, ya kalau seperti program seperti ini sudah termasuk belajar dan berlatih. Mengadakan satu program seperti ini, Anda sudah mengcover dua program itu. Bermain nggak terlalu ya, sama bekerja juga ya. Kalau bekerja dalam konteks sebagai guru sekolah minggu ya. Jadi sepanjang tahun saya pikir kita perlu kasih porsi-porsi untuk belajar, berlatih, bermain, dan bekerja. Kalau bekerja terus burn out, ya habis terbakar, gosong. Setelah gosong Anda nggak mau ke wihara lagi. Mutung ya namanya ya. Karena apa? Roda itu terus yang diputerin terus. Aus, bocor, peleknya hancur, peok. Kesian nggak? Untuk mendorong mobil ini terus berjalan ya. Oke ya, kira-kira sampai di situ saja. Kita barangkali bisa akhiri dengan 3 suara lonceng. Kemudian kita istirahat sambil menikmati suara pedal pop dari luar.